Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, membaca kitab Al-Jurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah bisa dikatakan di akhir-akhir kitab. Naam. Dalam beberapa kali pertemuan insyaallah bisa kita selesaikan insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Dan nanti akan dilanjutkan ke kitab berikutnya yang pengumumannya menyusul kitab apa yang setelah kitab ini. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita sekarang masuk bab baru. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan bab sebelumnya, bab la nafiyah lil jinsi, ya, bab inna. Nah, itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab baru, bab munada. Silakan dibaca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. نعم. بارك الله فيكم. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-munada atau babul munada, bab munada. Naam. Babul munada. Al-munada tu khamsatu anwa. Munada ada 5 macam. Naam, beliau di sini tidak menyebutkan pengertian munada, langsung menyebutkan pembagiannya. Naam. Munada secara bahasa, wal matlub iqbaluhu mutlaqan, yaitu apa? Yaitu yang diminta untuk datang, atau dengan kata lain yang dipanggil. Itu arti dari munada, yang diminta datang atau yang dipanggil, munada. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, nah, munada adalah ismun waqa'a ba'da harfin min hurufin nida, isim yang datang setelah huruf nida, isim yang datang setelah huruf nida. Naam, huruf yang dipakai untuk nida, huruf panggilan, huruf untuk memanggil. Naam, seperti apa? Seperti ya, seperti hamzah dan yang lainnya. Dan huruf nida itu ada 7. Huruf nida ada 7. Huruf yang dipakai untuk memanggil ada 7. Yang pertama hamzah. Seperti antum berucap A Zaidu, A Zaidu, A Muhammadu. Apa artinya? Wahai Zaid, wahai Muhammad. 6. Yang kedua Ai, Ai Zaidu, Ai Muhammadu. Apa artinya? Wahai Zaid. Nah, sama. Artinya sama. Yang ketiga ya, ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Allah. Naam, itu huruf yang ketiga ya. Artinya juga sama. Kita artikan dalam bahasa Indonesia wahai. Yang keempat a, hamzah namun dibaca panjang. A, a Zaidu, a Salihu. Naam. Artinya sama, wahai Zaid, wahai Soleh. Nah, kemudian yang kelima ayah, ayah panjang ya. Kalau tadi ay, sekarang ayah. Nam, ayah Zaidu, ayah Solehu, ayah Muhammadu. Nam, yang keenam haya, haya memakainya hamzah, hamzah ya kemudian alif, haya memakainya ha lalu ya lalu alif, haya. Nam, yang ketujuh memakai wawu, wa wawu kemudian di belakangnya ada alif, wa. Nam, barakallahu fikum. Nam, huruf huruf nida tadi yang jumlahnya 7. Nam, ada yang dipakai untuk munada dekat, qarib, ada juga dipakai untuk munada ba'id. Ada juga yang dipakai untuk munada mandub atau nutbah. Nam, barakallahu fikum. Yang dipakai untuk yang dipakai untuk munada yang dekat a hamzah dan ai, a zaidu. Ai zaidu itu untuk munada yang dekat, artinya yang dipanggil itu dekat. Kemudian ayya dan hayya dipakai untuk munada yang jauh. Ayya, hayya. Nam. Kemudian wawu yang dibaca wa tadi, wa, nam, bukan wawu, wa ya. Dibaca untuk munada nutbah atau mandub. Nam, dan untuk munada nutbah atau mandub termasuk juga munada istighosa, mustagoth. Ini di kitab yang lain pembahasannya. Cuman disebutkan di sini hurufnya saja. Nam, dan munada ya bisa dipakai untuk dekat dan jauh. Yang munada ya dipakai untuk munada yang dekat dan jauh. Ya Zaidu, ya Muhammadu. Dan huruf ya ini hanya masuk pada lafzul jalalah. Artinya lafaz Allah hanya bisa dipakai, hanya bisa memakai ya, ya Allah. Tidak kita pakai a Allah, enggak. Ai Allah itu enggak salah ya. Namun yang kita pakai adalah dengan khusus memakai ya. Ya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Itu berkaitan dengan apa? Huruf nida. Apa arti munada? Secara bahasa artinya yang diminta datang atau menghadap atau yang dipanggil. Nah, itu arti munada secara bahasa. Apa secara istilah? Isim yang datang setelah huruf nida. Apa saja huruf nida? Ada berapa huruf nida? Ada 7. Yang pertama hamzah, ai, ya, a, aya, haya, wa. Yang sering kita pakai dari huruf nida yang 7 itu apa? Ya, gitu kan? Yang bahkan kita taunya mungkin bahkan sebagian kita taunya ya saja huruf nida. Nah, padahal di sana ada huruf-huruf yang lainnya yang tadi disebutkan jumlahnya berapa? Jumlahnya 7. Naam. Barakallahu fikum. Nah, lalu berkata mu'alif rahimahullah, al-munada khamsatu anwa. Munada itu ada 5 macam. Nah, munada ada 5 macam. Berarti kita sekarang masuk ke pembagian munada ya. Munada terbagi menjadi 5. Yang pertama mufradul alam, mufrad alam. Mufrad artinya tunggal, alam artinya nama. 6. Barakallahu fikum. Munada mufrad alam. Arti mufrad di situ yang tidak mudhof dan tidak menyerupai mudhof. 6. Maksud mufrad maksud mufrad di situ apa? Yang bukan mudhof dan tidak menyerupai mudhof. Jadi nama tersebut nama yang bukan mudhof dan tidak menyerupai mudhof, itu namanya mufrad alam. 6. Seperti nama Zaidun, nama Hamzatu, nama Muhammadun, nama Fatimatu, nama Aisyatu. Nah, itu nama-nama ini disebut nama-nama mufrad alam. Mengerti? Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, kalau Abdullahi, kalau Abdullah ini nama, nama kan? Abdurrahman nama bukan? Nama, kalau kita niatkan itu nama bisa karena kebanyakan, karena banyak orang yang bernama Abdurrahman, iya enggak? Nah, ini bukan mufrad alam. Nama Abdullah, nama Abdurrahman, nama siapa lagi yang bentuknya mudhaf ilaih? Nama Abdul Haq dan lain sebagainya gitu ya. Nah, iya. Nama-nama ini bukan mufrad alam, sehingga nanti ada hukum tersendiri. Nah, kalau yang mufrad alam hukumnya mabni ala dhom. Nah, ulang. Mufrad alam seperti apa contohnya? Muhammadun, Zaidun, Aisyatu, Fatimatu, Khadijatu dan lain sebagainya, apa hukumnya? Mabni ala dhom atau mabni ala mayur faubihi. Mabni at, ya, mabni tandanya doma atau mabni tandanya marfu'nya isim tersebut. Mabni tandanya dengan marfu'nya isim tersebut. Kalau isim tersebut mabni tandanya rofa, kalau isim tersebut rofa'nya tandanya doma, maka kita katakan mabni ala dom. Kalau isim tersebut ketika rofa' tandanya alif, maka kita katakan mabni alal alif. Kalau isim tersebut mabni tandanya, kalau isim tersebut rofa'nya tandanya wawu, maka kita katakan mabni alal wawi. Zaidun kita, nah ketika Zaidun ini dimasukkan dalam bab munada kita panggil, maka kita katakan ya Zaidu. Nah, itu maksud dari mabni ala dhom. Yang tadinya Zaidun menjadi ya Zaidu. Ya harfu nida, Zaidu munada mabni ala dhom atau munada atau kita boleh berkata munada mufrad alam mabni ala dhom. Atau boleh kita katakan Zaidu munada mabni ala dhom li'anahu mufrad alam. Nah, itu mabni ala dhom. Bagaimana yang mabninya pengganti dari doma? Karena tanda rofa yang lain bukan doma, iya kan? Penggantinya doma. Apa contohnya alif? Contohnya apa ini untuk Zaidani? Zaidani. Artinya apa? Dua Zaid. Ya Zaidani. Ya Zaidani. Apa artinya? Wahai dua Zaid. Ya harfu nida Zaidani munada mabni alal alif. Nah, itu. Ya Zaiduna. Ya Zaiduna. Ya harfu nida Zaiduna munada mabni ala al-dawi. Nah, mengerti di sini? Jadi yang pertama apa? Pembagian munada yang pertama adalah mufrad alam. Yang disebutkan di sini adalah al-mufrad alam. Apa arti mufrad alam? Yaitu nama yang nama tersebut bukan mudhof, tidak pula menyerupai mudhof. Nah, itu ya arti mufrad di situ bukan yang mudhof. Naam, ahsantum. Seperti apa yang tadi disebutkan? Naam. Apa hukumnya? Apa hukum munada di sini? Mabni ala dom fi mahali nasbin. Nah, karena munada ini babnya bab mansubat, bab isim-isim yang mansub, maka kita katakan fi mahali nasbin. Naam. Fi mahali nasbin. Lalu yang kedua adalah wan nakiratu awan nakiratul maksudatu. Yang kedua adalah nakiro maksuda. Naam. Nakiro maksuda yaitu isim nakiro yang dimaksud. Artinya apa? Memaksudkan pada orang tertentu yang orang ini masih nakiro atau tidak dikenal. Tidak jelas ya nakiro. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita ulang. Yang kedua adalah apa? Nakiro maksuda. Naam. Nakiro maksuda yaitu isim yang datang setelah huruf nida yang dikehendaki ta'yinnya atau kejelasannya dengan huruf nida. Naam. Apa itu nakiro, apa maksud dari nakiro maksuda? Nakiro artinya yang tidak jelas, iya kan? Maksudnya artinya apa? Yang dimaksud, yang dikehendaki, takyin yang dikehendaki itu maksuda. Nah, jadi munada nakiro maksuda artinya adalah isim nakiro yang datang setelah huruf nida yang dikehendaki takyinnya, yang dikehendaki kejelasannya. Dengan apa? Jelasnya dengan nida, dengan dipanggil. Nah, isim ini menjadi ma'rifat karena menunjukkan atas mu'ayyan, sesuatu yang telah jelas. Nah, contoh rajulun, nakiro atau ma'rifat? Rajulun, nakiro, iya kan? kalau dikasih lam, kalau dikasih al, ar-rajulu, ma'rifat bukan? Ma'rifat. Nah, berarti yang kita contohkan di sini rajulun atau dzalimun. Dzalimun ma'rifat atau nakirah? Nakirah, ya, rajulun nakirah, ya kan? Dzalimun nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Nah, ini yang dimaksud dengan nakirah. Sekarang kita ingin jadikan nakirah ini nakirah maksudah. Kita ingin jadikan nakirah ini nakirah maksudah. Nanti pembagian berikutnya adalah nakirah yang ghairu maksudah. Nah, bagaimana supaya dzalimun atau rajulun menjadi nakirah maksudah? Maka isim ini kita panggil, kita beri huruf nida dengan maksud menghendaki ta'yin atau kejelasan orang tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ketika isim ini dipanggil, dimasukkan huruf nida, maka menjadi ma'rifat. Ya. Seperti rojulun dikasih al menjadi ar-rajulu. Iya kan? Begitu juga ketika masuk huruf nida, rojulun menjadi ya rojulu, hilang tanwinnya. Ya, menjadi apa? Menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan dipanggil, dengan masuknya huruf nida. Namun secara hukum dalam pembahasan munada kita katakan mabni ala dom. Berarti yang jenis kedua ini kita katakan sama dengan jenis yang pertama, yaitu apa? Munada mabni ala dom. Nah, berarti kan nanti ketika kita mengucap pembagian yang lain kita katakan munada mansub. Mengerti enggak? Munada mansub. Sekarang munada mabni ala dom fi mahali nasbin, atau munada mabni ala alif fi mahali nasbin. Munada mabni alal wawi fi mahali nasbin. Nanti pada pembahasan berikutnya kita katakan munada mansub alamatun nasbihi fathah. Munada mansub alamatun nasbihi iya, misal munada mansub alamatun nasbihi kasra. Nah, misal kan gitu. Nah, jadi ada maksudnya kenapa kita menitik tekankan istilah-istilah ini, karena ada maksudnya. Ketika kita katakan munada mabni maka setelah itu kita sebutkan tanda mabninya, lalu setelah itu kita katakan fi mahali nasbin. Yang bagian berikutnya nanti kita katakan munada mansub. Nah, sekarang yang kita bahas munada mabni. Yang munada mabni ini ada dua, pertama mufrad alam, yang kedua nakira maksuda. Mengerti? Munada mabni ada berapa? Dua, itu pada pembagian yang kedua, pembagian pertama dan pembagian yang kedua. Yang pertama mufrad alam, contohnya ya Zaidu, ya Zaidani, ya Zaiduna. Nah, ini contoh, ini sudah selesai ya. Yang kedua sekarang apa ini? Nakira maksuda. Nah, nakira maksuda, contohnya rojulun menjadi ya rojulu, dolimun menjadi ya dolimu. Nah, nakira maksuda ini contoh dalam kenyataan atau dalam prakteknya bagaimana? Seperti seorang penceramah. Seorang penceramah dia atau bukan penceramah, yang penceramah nanti untuk yang nakiro gero maksuda. Antum misalkan, antum ingin memanggil orang yang ada di depan antum. Misalnya antum mau minta tolong, ada 10 orang laki-laki di depan antum ya, semuanya antum gak kenal. Berarti nakiro bukan? Nakiro gak ada yang antum kenal. Antum ingin satu dari 10 tersebut, berarti memaksudkan gak? Maksud kan? Maksudkan satu. Maka antum panggil ya rajulu, ta'al, wahai laki-laki, kemari. Mengerti? Nah, ketika antum mengucap ya rajulu, kemudian 10 laki-laki itu melihat ke antum, ya, dan mereka mengerti bahasa Arab dengan baik, maka yang datang adalah satu. Yaitu siapa yang datang? Yang ditakyin oleh antum. Bagaimana takyinnya? Seperti misalkan takyin itu yang diberi kejelasan. Seperti antum mentakyin dengan melambaikan tangan. Misal ada 10 semuanya di depan, antum melambaikan tangan kepada orang yang ada sebelah barat, ya rojulu, ta'al, sambil melambaikan tangan. Nah, maka ucapan antum ya rojulu ini bisa dimengerti oleh para laki-laki tersebut. Oh, maksudnya adalah satu dari kita. Nah, kenapa disebut nakiro? Karena 10 orang ini tidak ada yang dikenal. Kenapa disebut maksuda? karena memaksudkan satu dari 10. Dimaksudkan dengan apa? Dengan melihat dia, dengan melambaikan tangan. Mengerti ya? Nah, ini namanya contoh nakirah maksudah. Apa hukumnya? Mabni ala ala dhom atau mabni ala mayur faubihi. Mabni ala mayur faubihi. Nah, karena mabni ini bisa ala dhom, bisa ala alif, bisa ala wawi. Tergantung rofaknya tandanya apa, gitu kan? Ya rojulu ta'al, wahai laki-laki kemari. Ya rojulani ta'ala, wahai dua laki-laki kemari. Ya ro, ya rija, ya kalau jamak jamak mudzakkar salim, ya siapa? Ya talibuna, misalnya. Ya talibuna ta'alau, kan bisa gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mabni di situ bisa mabni ala dhom, bisa ala alif, bisa ala wawi, tergantung tanda rofaknya. Nah, coba di irob, ya rojulu. Di apa irobnya, Abu Isa? Ya rojulu. Ya, harfu nida. Rojulu. Rojulu, al munada. Mabni ala. Mabniun ala ma yurfa'u. Mabniun ala dhom, langsung aja. Dhommi. Mabni ala dhommi. Nah, cukup. Di mahali nasbin. Di mahali nasbin. Abu Salma. Ya rojulani. Ya rojulani. Ya harfu nida. Rojulani munada. Mabniun ala alif. Alif. Nam. Fi mahali. Fi mahali rof'in. Eh apa lah? Fi mahali nasbin. Nasbin ya. Aksantum. Nam. Itu ya. Nam. Sekarang masuk kepada yang ketiga. Pembagian yang ketiga kita baca apa tadi? Wa nakiratu ghairul maksuda. Ya, nakiro ghairul maksuda. Maksudnya apa? Isim ini nakiro namun tidak dimaksud. Nakiro namun tidak dimaksud. Nah, contohnya sama dengan yang tadi disebutkan, memakai rojulun atau dholimun. Namun ketika dia itu nakiro maksuda, dibacanya mansub. Karena ketika nakiro maksuda hukumnya mansub, bukan mabni lagi. Kalau tadi kan mabni fi mahali nasbin ya, sekarang mansubun langsung dikatakan. Mansubun alamatun nasbihi fathah. Mansubun alamatun nasbihi ya. Nah, mengerti? Maka kita katakan ya rojulan, ya dholiman, ya rojulaini, ya muslimaini, ya muslimina. Itu namanya apa? Munada nakiro gairu maksuda. Dalam kenyataan, contoh dalam kenyataan bagaimana? Contoh dalam kenyataan seperti antum memanggil tadi di hadapan antum ada 10 orang, antum memanggil 10 laki-laki ini satu tanpa dimaksud satu pun. Yang penting apa? Ada yang datang maka tujuan tercapai. Mengerti? Antum di hadapan antum ada 10 orang laki-laki. Antum ingin memanggil satu dari mereka supaya datang untuk membantu antum. Maka antum katakan ya rojulan akbil, wahai laki-laki kemarilah, sa'idni, misalnya, tolonglah aku, nah, misal gitu ya, atau a'inni, tolonglah aku. Maka 10 orang laki-laki ini mengerti ketika dipanggil ya rojulan, berarti apa? Yang dipanggil bukan dimaksud satu dari mereka, namun siapapun dari mereka yang datang, maka tercapailah panggilan. Maka ketika 10 laki-laki ini mendengar kata ya rojulan, berarti mereka paham ini salah satu dari kita dipanggil. Siapa salah satu ini? Ya terserah, bisa si fulan A, si fulan B, si fulan C. Mengerti? Kenapa disebut nakiro? Karena gak ada yang dikenal dari 10 ini. Namanya gak ada yang tahu siapa namanya. Gak ada yang dikenal, karena itu memakai kata ya rojulan. Iya kan? Kemudian kenapa makanya rojulan mansub? Karena tidak mengendaki satu dari 10 tadi, tidak dimaksud, namun memaksudkan siapapun dari 10 ini yang mau datang silakan datang. Ya, mengerti? Nah, atau contoh lainnya adalah penceramah yang mengingatkan para hadirin tertentu yang lalai atau yang berbuat zalim supaya jangan berbuat zalim. Nah, kalau dia memaksudkan satu dari yang hadir, mungkin yang hadir marah karena dianggap zalim sih. Maka dia berkata, ya zaliman, tub ilallah, wahai orang yang zalim, bertobatlah kepada Allah. Nah, maka ucapan ya zaliman ini adalah nakiro maksudnya. Maksudnya apa? Diberikan kepada orang yang enggak dikenal siapapun yang hadir yang dia itu dolim, iya kan, doliman, yang enggak dimaksud satu dari mereka, enggak dimaksud. Katakan di hadapan dia ada banyak orang. Tadi disebut maksudah. Nakira gairu maksudah. Iya, santum. Nakira apa? Gairu maksudah. Jadi isim ini nakira dan tidak dimaksud. Nah, contohnya apa dalam praktek? Dan contohnya penceramah yang berada di hadapan 100 laki-laki misalkan. Ingin mengingatkan agar orang yang berbuat zalim dari laki-laki yang ada itu bertobat. Maka dia mengatakan ya zaliman tub ilallah, wahai orang yang berbuat zalim, bertobatlah kepada Allah. Nah, atau kalau disebut jamak ya zalimina tubu ilallah, wahai orang-orang yang berbuat zalim, bertobatlah kepada Allah. Nah, ucapan ini nakira kan? Kemudian maksud apa tidak maksud? Ghairu maksudah, ghairu maksudah. Nah, namun ketika sang penceramah mengatakan ya zalimu, ya ghafilu, wahai orang berbuat zalim, wahai orang yang lalai, bertobatlah kepada Allah, berarti dia memaksudkan salah satu dari yang ada meskipun nakira. Nah, nanti yang dimaksud itu bisa marah di hadapan orang saya di apa? Jelek-jelekan disebut sebagai zalim, sebagai ghafil. Nah, berarti kan gitu. Namun kalau dia misalkan tidak memaksudkan ke siapapun, saya enggak memaksudkan ke siapapun, nanti orang tersinggung. Namun dia mengucapnya ya zalimu, ya ghafilu, salah apa enggak? Berarti salah. Kalau dia mengucap ya zalimu, ya ghafilu, yang dia inginkan satu dari mereka namun tidak dimaksud, berarti kan nakira ghairu maksudah. Berarti salah dalam membahasakan. Kenapa? Karena ucapan ya zalimu, ya ghafilu ini artinya apa? Nakiro yang memaksudkan salah satu dari mereka, kan gitu. Maka harus benar dalam menyampaikan, mengerti nggak? Nah, bagaimana supaya benar dan di hadapan sang ceramah ini tidak ada yang tersinggung? Apa ngucapnya? Ya ghafilan, ya zaliman. Nah, karena ucapan ini menunjukkan kepada nakiro gairu maksuda, maka tidak ada yang tersinggung ketika diucapkan seperti itu. Nah, ini untuk jenis nakiro yang ketiga. Sudah ada berapa? Ini untuk jenis munada yang ketiga. Sudah berapa munada kita? Sudah tiga. Yang pertama apa tadi? Mufrad alam. Apa hukumnya mufrad alam? Mabni ala mayurfa'u bihi fi mahali nasbin. Bisa kita katakan mabni ala dhom seperti ya zaidu. Bisa kita katakan mabni ala alif seperti kita mengucap ya zaidani. Bisa mabni ala wawi seperti kita mengucap ya zaiduna. Yang kedua nakiro maksuda. Nakiro maksuda apa hukumnya? Mabni ala mayur fa'ubihi, sama ya. Mabni ala mayur fa'ubihi hukumnya sama seperti nakiro, seperti hukumnya sama seperti alam mufrad alam. Contohnya apa? Ya rojulu, ya zalimu, ya zalimani, ya talibuna. Nah, itu ya sama. Yang ketiga apa? Nakiro gairu maksuda. Nah, yang adalah nakiro gairu maksuda. Nah, nakiro gairu maksuda yaitu isim nakiro yang tidak dimaksud seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, contohnya apa? Antum memanggil 10 orang yang semuanya laki-laki namun tidak memaksudkan satu pun dari mereka, yang penting ada yang datang dari satu tersebut, maka antum berkata ya rojulu. Nah, itu ya apa ini? Nakiro apa? Gairu maksuda, ya rojulan, ya, atau ucapan orang yang ceramah memberi tausiah di hadapan para laki-laki ingin mengingatkan supaya yang zalim itu tobat tanpa memaksudkan satu pun dari mereka. Namun di hadapannya itu laki-laki yang enggak dikenal, maka dikatakan apa? Ya zaliman, ya ghafilan. Nah, itu nakiro gairu maksuda. Nakiro gairu maksuda apa hukumnya? Mansub, hukumnya mansub. Sehingga kita katakan munada mansub. Ya ghafilan, ya harfu nida ghafilan, munada mansub, alamatun nasbihi fathah. Ya ghafilaini, munada mansub, alamatun nasbihi ya. Ya, ahsantum. Sekarang yang munada yang ke empat, wal mudhof, munada mudhof. Yaitu yang munada mudhof itu munada yang bentuknya mudhof mudhof ilai. Munada mudhof itu munada yang terbentuk dari dua isim, isim, ada isim mudhof dan isim mudhofun ilai. Seperti Abdullahi mudhof, Abdullahi mudhof ilai enggak? Mudhof ilai. Baik Abdullah ini nama atau bukan nama? Abdullah bisa enggak nama? Bisa. Bisa. Bisa enggak bukan nama? Bisa. Bisa. Karena artinya Abdullah itu hamba Allah kan? Dan juga dipakai untuk nama orang tertentu namanya Abdullah. Baik untuk nama ataupun bukan nama, selagi dia itu mudhof ilai, ketika munada hukumnya mansub. Ya Abdallahi, ya Abdallahi. Nah itu hukumnya mansub. Untuk munada yang mudhof hukumnya apa? Mansub ya Abdallahi. Ya, mengerti? Nah, atau talibul ilmi. Boleh talibul ilmi, boleh talibu ilmin. Boleh nakira, boleh afan di sini. Ya boleh nakira, boleh ma'rifat. Talibul ilmi atau talibu ilmin. Sama kan? Semuanya adalah mudhof mudhof ilai. Talibu mudhof, ilmin mudhofun ilai, atau al ilmi mudhofun ilai. Nah, ketika dimasukkan huruf nida menjadi mansub. Ya talibal ilmi, ya taliba ilmin. Nah, kan gitu. Nah, di sini hukumnya apa di sini? Yang munada mudhof hukumnya mansub. Maka kita katakan ya harfun nida taliba munada mansub alamatun nasfihi fathah wa huwa mudhof ilmin mudhofun ilai. Nah, yang pembagian yang ketiga, yang berikutnya yang kelima, asyabihu bil mudhof atau al musabah bil mudhof. Artinya yang menyerupai mudhof. Yang menyerupai mudhof. Nah, apa maksud dari yang menyerupai mudhof? Nah, maksudnya apa? Isim disebut menyerupai mudhof karena munada ini butuh kepada kata lainnya untuk menyempurnakan artinya. Seperti mudhof ilai butuh kepada kata lainnya sehingga dia dikatakan mudhof. Iya enggak? Isim dikatakan mudhof ilai karena butuh kepada kata lainnya. Kata lainnya kan? Nah, sehingga dia menjadi sempurna artinya ketika ada kata lainnya, sehingga layak dikatakan mudhof mudhof ilai. Begitu juga dengan syabihun bil mudhof. Nah, dikatakan menyerupai mudhof karena kata ini butuh kepada kata lainnya untuk menyempurnakan artinya. Seperti mudhof butuh kepada mudhof ilai, begitu juga syabihun bil mudhof butuh kepada kata lainnya. Yang kata lainnya ini menjadi makmul baginya. Menjadi apa? Makmul. Bisa makmul di sini menjadi fa'il, bisa juga menjadi maf'ul, bisa juga muta'alik jar majrur. Mengerti? Nah, seperti apa? Kalau dia sebagai fa'il, seperti ucapan ya hamidan fi'luhu, ya hamidan fi'luhu. Nah, sebentar. Untuk munada yang ini, munada yang jenis ini, jenis apa ini? Al-syabihu bil mudhof, hukumnya mansub. Al-munada syabihun bil mudhof, hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Nah, seperti antum mengucap ya hamidan fi'luhu, wahai orang yang terpuji perbuatannya. Hamidan, terpuji perbuatannya. Nah, ya harfun nida hamidan munada mansub alamatun nasfihi fathah. Nah, fi'luhu sebagai apa? Sebagai fa'ilnya, fa'il bagi hamid. Karena dia itu sifat musyabahah yang beramal-amal fi'il. Sifat musyabahah yang beramal-amal fi'il. Nah, maka kita katakan hamidan fa'il li hamid li'anahu sifatu musyabahah ya'mal-amal fi'il wahu mudhof alha fi mahalli jarin mudhofun ilai. Atau ya hasanan wajuhu, ya hasanan wajuhu, artinya apa? Artinya wahai yang wajahnya bagus, wahai yang ganteng wajahnya, atau wahai orang yang ganteng. Ya harfun nida hasanan munada mansub alamatun nasbihi fathah wajuhu fa'il li hasan li'anahu sifat musyabahah ya'mal amal fi'il wahu mudhof alha fi mahalli jarin mudhofun ilai. Nah, mengerti ya? Nah, di sinilah maksud dari syabih bil mudhof. Kenapa? Karena butuh kata lainnya untuk menyempurnakan artinya. Kalau antum mengatakan ya hasanan, wahai yang bagus, jelas atau belum? Belum jelas, karena maksudnya bagus apanya? Bagus wajahnya atau akhlaknya atau bagus mobilnya atau rumahnya, ya kan? Maka diperjelas dengan kalimat setelahnya. Dengan kata setelahnya, yang kata setelahnya ini memperjelas kata sebelumnya. Nah, itu yang dikatakan dengan syabihun bil mudhof, yang menyerupai mudhof. Nah, jadi yang menyerupai apa itu kata yang menyerupai mudhof? Yaitu munada yang sabiun bil mudab itu apa? Yaitu munada yang munada ini menyerupai mudaf karena butuhnya kata tersebut kepada kata lainnya untuk menyempurnakan arti. Dan munada ini menjadi amil bagi kata lainnya. Artinya kata lainnya menjadi makmul. Munada ini menjadi amil, kata lainnya menjadi makmul. Yang makmul ini bisa berupa fa'il seperti tadi ya hasanan wajuhu atau ya hamidan fi'luhu, bisa juga menjadi maf'ul bihi seperti ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung. Coba bisa di Arab ya tolian jabalan. Ya? Ya. Harfu nida. Tolian. Al-munada. Al-musyabbah. Mansub atau mabni. Al-munada mansub. Mansubun. Naam. Wa li'annahu sabihun bil mudaf. Sabihun bil mudaf. Wa alamatu nasbihi fathah. Fathah. Naam. Jabalan. Jabalan. Maf'ul bihi li tali'an li'anahu ismu fa'ilin ismu fa'il ya'mal amal fi'il. Nah itu ya, karena dia ismu fa'il beramal-amal fi'il maf'ulnya. Nah berarti sabihun bil mudhaf di sini butuh kepada sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lain ini sebagai apa di sini? Sebagai maf'ul. Kalau yang contoh yang sebelumnya sebagai apa tadi? Fa'il. Atau butuh kepada jar majrur karena kata tertentu tidaklah sempurna artinya melainkan harus ada jar majrur. Seperti yang dulu pernah kita artikan, kalau ada fi'il rogiba ini bisa artinya menyukai kalau huruf jarnya fi, atau bisa artinya benci kalau huruf jarnya an, gitu kan? Nah begitu juga di sini, ketika kita memakai kata ini dari rogiba, kita ambil isim fa'ilnya rogiban ya, untuk munada, maka dia butuh pada huruf jar supaya jelas artinya. Apakah maksudnya rogiban ini menyukai atau benci? Maka kita katakan ya rogiban fil khairi, ya rogiban anil khairi. Nah kalau ya rogiban fil khairi apa artinya? Wahai orang yang menyukai kebaikan. Ya rogiban anil khairi apa artinya? Wahai orang yang membenci kebaikan. Nah syahidnya apa? Syahidnya rogiban ini butuh kepada huruf jer untuk menentukan artinya atau untuk muta'alik dengannya, sehingga dia dikatakan munada sabihun bil mudhaf. Karena itu dibaca mansub. Karena itu dibaca apa? Mansub. Nah, ya rogiban fil khairi. Coba di i'rab Abu Salma. Ya rogiban fil khairi. Ya rogiban fil khairi. Ya harfu nida rogiban munada mansubun. Wa alamat li'anahu sabihu bil mudhof. Iya. Li'anahu apa? Sabihu bil mudhof. Wa alamatu nasbihi fathah. Iya. Fil khairi. Fi harful jar al khairi majrurun bil fi. Iya, wal jar. Wal jar majrur muta'alik bi rogiban. Nah, aksantum. Iya, aksan bisa dimengerti ya? Bab ini, jadi kita ulang lagi. Bab apa kita ini? Bab munada. Apa secara bahasa artinya? Yang diminta untuk datang. Apa secara istilah? Isim yang datang setelah huruf nida. Terbagi menjadi berapa? Munada terbagi menjadi 5. Kalau huruf nida ada berapa huruf nida? Ada 7, 6. Kalau munada terbagi menjadi berapa? 5. Yang pertama mufrad alam. Apa hukumnya mufrad alam? Mabni ala mayur faubihi. Mabni tandanya rofa, tanda rofaknya. Ya, 6. Kedua nakiro maksuda. Apa hukumnya? Mabni juga. Mabni ala mayur faubihi. Yang ketiga nakiro. Nakiro geru maksuda. Apa hukumnya? Mansub. Yang keempat mudhof. Apa hukumnya? Mansub. Yang kelima musyabah bil mudhof atau sabihun bil mudhof. Apa hukumnya? Mansub. Nah itu ya. Dan antum sudah mengerti apa arti mufrad alam, apa arti nakiro maksuda, apa arti nakiro geru maksuda, apa arti mudhof dan sabihun bil mudhof. Nah, kita lanjutkan bacaan. Silakan Abu Isa membaca. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نعم ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini membahas tentang hukum yang hukum ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ya kita baca ulang atau kita terjemahkan. Hukmul munada qala fa amal mufradul alamu adapun mufrad alam wa nakiratul maksudatu dan nakiro maksuda. Artinya munada yang mufrad alam dan munada yang nakiro maksuda hukumnya adalah fayubnayani aladzom min ghairi tanwin. Hukumnya mabni tandanya doma tanpa ditanwin. Berarti bukan rajulun kita katakan berarti apa? Bukan Muhammadun kita katakan Muhammadu. Bukan Zaidun kita katakan Zaidu. Nah, mabni aladzom. Ini kalau isimnya mufrad kita katakan mabni aladzom. Kalau isimnya bukan mufrad, isim muthana, maka mabni ala apa? Alif. Alif. Kalau isimnya jamak mudzakkar salim, mabni ala? Ya. Wawu, mabni ala wawu. Nah, maka yang lebih umum kita katakan mabni ala mayurfa'u bihi. Nah, kalau di sini dikatakan wayubnayani aladzom, keduanya mabni aladzom. Ini bahasanya lebih sempit. Yang lebih umum kita katakan mabni ala mayurfa'u bihi, karena bisa jadi mabni tandanya doma atau tandanya alif atau tandanya wawu. Itu ya. Nah, kemudian min ghairi tanwin. Nah, ketika dia itu doma maka tidak ditanwin. Muhammadun menjadi Muhammadu, Zaidun menjadi Zaidu. Nah, tanpa tanwin. Karena ya di situ kedudukannya seperti al menjadikan isim yang tadinya nakiro menjadi ma'rifat. Nah, kalau alam sebelum kemasukan ya ma'rifat bukan? Ma'rifat. Alam nama sebelum kemasukan ya itu sudah ma'rifat. Nah, ketika kemasukan ya tetap ma'rifat. Hanya saja berpengaruh pada tulisan. Yang tadinya Zaidun menjadi Zaidu. Seperti antum mengucap rajulun menjadi ar-rajulu, ar-rajulu gitu kan? Yang tadinya tanwin menjadi satu domanya. Nah, begitu juga ini berpengaruh pada itunya secara tulisannya. Adapun secara ma'rifatnya tetap sebelum kemasukan ya atau setelah kemasukan ya itu tetap ma'rifat yang namanya alam. Nahwu contoh ya Zaidu ya rajulu. Nah, ya Zaidu contoh untuk alam mufrad. Mufrad alam. Ya rajulu contoh untuk nakira maksuda. Itu ya. Wa thalathatu baqiyatu mansubatun la ghair dan tiga yang tersisa hukumnya mansub, tidak ada hukum lainnya. Yaitu apa? Tiga yang tersisa itu apa? Apa yang tiga yang tersisa? Nakira ghairu maksuda, mudhof dan sabis musyabaha bil mudhof. Al musyabahu atau asabihun bil mudhof. Nah, tadi telah dijelaskan rinciannya, iya kan? Iya. Nah, ada pertanyaan? Insyaallah bisa dipahami ya. Bisa. Kalau masih bingung, didengar ulang rekamannya, nanti akan di-share di channel. Insyaallah. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita akan membahas ulang munada lebih lengkap dengan tambahan ketika kita. Nah, adapun kalau di kitab Al-Mumti' fi Ilmi An-Nahwi yang nanti insyaallah semoga dipermudah untuk segera terbit. Ini lumayan panjang pembahasan munada, karena di sana ada pembahasan munada mustaghoth, ada munada tarhim, ada juga tentang munada kepada mudhof kepada ya mutakalim atau munada kepada isim yang sudah mudhof. Lumayan panjang pembahasannya. Namun pembahasan-pembahasan yang panjang ini harus dibekali, harus didasari dengan ini, dengan apa ini? Pembahasan yang ringkas, yang seperti sekarang ini. Tak menjadi mudah. Nah, di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi mulai dari halaman 400, pembahasan munada mulai dari halaman 400 sampai halaman 400. Lebih. Ya, lagi dibuka. Sampai halaman 421. Dari halaman 400 sampai 421, berarti ada sekitar 20 halaman. Ya, itu ya. Nah, dan insyaallah nanti akan dibaca atau jari pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Naam. Apakah ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.